Oke, kali ini lagunya spesial buat yang lagi jatuh cinta ya. Mantap. Dia apa Fia? Dia apa Fia? Fia. Oh, maunya dia apa Fia? Fia. Fia, oke. Oke ya. Fia. Yuk, seramanya Fia di Bojonegoro. Semuanya kita nyanyi sama-sama ya. Untuk siapa? Jadi judulnya diganti ya. Diganti bukan dia, tapi Via. Via, oke. Tepuk tangan buat GoFund Bojonegoro yang keren mana? Ya apa? Salaman lagi. Kamu bolak-balik loh. Kamu juga. Wes. Oke, ini. Siapa yang mau Mas Broden? Abis ini Mas Broden udah standby di belakang. Ditunggu ya. Apa? Apa?